بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, telah kita baca muqaddimah di dalam pembahasan haid, definisinya dan penjelasan umum terkait dengan permasalahan darah haid. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita coba melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala terkait dengan ma yuhramu bil haidhi wan nifas, apa-apa yang diharamkan ya atas wanita bil haid, disebabkan oleh haid wan nifas. Ini yang ingin coba kita pahami dari perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, wa yuhramu bil haid wan nifasi ma yuhramu bil janabati. Dan diharamkan, kata beliau, disebabkan oleh haid dan nifas, apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh al-janabah, junub, ya. Jadi apa yang diharamkan di dalam permasalahan junub, itu pula yang diharamkan dilakukan di dalam permasalahan haid dan nifas. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala menyebutkan lima hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang junub. Beliau berkata, yuhram bil janabati khamsatu umurin. Adapun yang diharamkan dikarenakan janabah itu ada lima. Yang pertama, kata beliau, as-salah. Yang kedua adalah mashul mushab wa hamluhu, menyentuh mushab Al-Quran atau membawanya. Yang selanjutnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat adalah at-tawaf. Yang kelima adalah al-mukthu fil masjid, atau berdiam diri di masjid. Ini lima hal yang diharamkan dikarenakan junub. Dan apa yang diharamkan dikarenakan junub diharamkan pula ya dikarenakan haid dan nifas. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini oleh muallif, wa kadza as-saum. Begitupun saum, ya, seorang wanita haid dan wanita yang mengalami nifas, dia diharamkan berpuasa. Tidak boleh atasnya berpuasa. Wa yajibu qada'uhu duna shalah. Dan dia wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan dikarenakan haid dan nifas, tetapi dia tidak wajib atau tidak mengqadha salat yang dia tinggalkan dikarenakan haid dan nifas. Profesor Dr. Mustafa Dib, penulis kitab Tanwirul Masalik, beliau akan menjelaskan kepada kita dalil-dalil terkait dengan tidak wajibnya puasa atas wanita haid dan nifas, dan tidak ada kewajiban mengqadha salat atas wanita yang haid dan nifas. Muhaqqiq hafizahullahu ta'ala berkata, yamtani'u alal haidi wan nufasa as-sawm was-salah. wanita haid dan wanita-wanita yang nifas tidak boleh atau terlarang mereka melaksanakan ibadah salat dan puasa. Fardun kana dzalika au naflan. Baik puasa yang wajib atau yang sunnah. Begitupun baik salat yang wajib ataupun yang sunnah, mereka tidak boleh mengerjakannya. Madama adam mustarsilan, selama darahnya masih keluar, artinya selama dia masih di masa haid atau di masa nifas. Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah. Rasulullah pernah berkata tentang permasalahan wanita. Waqad su'ila an-nuqsani diniha, dan Nabi mengatakan bahwa agama wanita itu kurang. Maka beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya agama wanita itu kurang? Kurang agamanya?" Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa la tasum? Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Nabi Muhammad menjelaskan arti bahwa agama wanita itu kurang dengan berkata, "Bukankah seorang wanita apabila dia haid maka dia tidak salat dan dia tidak berpuasa?" Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, fadzalika min nuqsani diniha. Itulah makna dari kurangnya agama perempuan. Jadi perempuan kaum muslimah mereka haid dan nifas. Ketika haid dan nifas mereka tidak salat, tidak saum. Nah, ini yang dimaksud dengan kurangnya agama wanita. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah, fa idzan qata'a ad-dam qabla al-fajri, apabila darah itu berhenti sebelum fajar, bi waqtin yasa'un niyyah, di waktu ya yang cukup untuknya berniat. Ya, karena memang puasa yang wajib itu harus ada tabyid an-niyah, niat di malam hari. Ya, la siyama liman lam yubayyitin niyyah, kata Nabi. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari. Jadi jika seorang wanita in qata'ad dam qabla al-fajr, darahnya berhenti sebelum fajar, artinya dia suci. Wajib alaiha shaum, maka wajib atasnya berpuasa. Wa sahha shaumuha wa in lam tagtasil, dan puasanya dianggap sah walaupun dia belum sempat mandi. Li'annal hadatsa ghairu baqin, karena hadasnya sudah tidak ada, ya. Wa inna ma baqiya atharuhu, yang tersisa di tubuhnya hanya bekasnya saja, adapun hadasnya sudah tidak ada, ya. Mandi kita menghilangkan bekas dari hadas yang sebelumnya ada. Fala yamna'u ma'ahu as-shaum, maka bekas haid itu tidak menghalangi dia untuk berpuasa. Yang menghalangi adalah haidnya. Adapun bekas haidnya, kata beliau, tidak menghalangi seorang wanita untuk berpuasa. Kal janabah, sama hukumnya seperti orang yang janabah. فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا. Tidak masalah seorang, misalnya laki-laki, menjelang subuh dia junub, ya, lalu dia berniat berpuasa dalam kondisi belum sempat mengangkat janabahnya, belum sempat dia mandi, maka puasanya dianggap sah. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, begitupun dari ibunda kita Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah kana yudrikuhu al-fajr. Pernah satu ketika Nabi Muhammad memasuki waktu fajar, wa huwa junubun min ahlihi, sedangkan Nabi dalam kondisi junub karena mendatangi istrinya. Summa yagtasil wa yasum, ya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Artinya beliau di pagi hari di waktu subuh dalam kondisi junub, ya, dan beliau berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita junub ataupun haid atau suci dari haid atau suci dari nifas dan belum sempat mandi, selama mereka sudah berniat ingin berpuasa esok harinya, maka itu apa namanya tidak menghalangi mereka dari berpuasa. Jelas ya, ma'asyiral muslimin, seorang wanita yang haid atau nifas sebelum fajar darahnya dia pastikan berhenti, tidak lagi mengalir, ya, dan waktunya pun sudah habis sesuai dengan kebiasaan yang umum atau kebiasaan yang biasa dia lewati. Nah, sedangkan dia belum mandi. 10 menit lagi azan subuh, boleh enggak dia misalnya makan sahur atau berniat berpuasa, lalu setelah azan baru dia mandi, sah atau tidak puasanya? Sah, kata beliau. Lalu dikatakan wa taqdil haidu awin nufasa'u as-sawma wala taqdi as-salah. Wanita yang haid, ya, wanita yang haid atau wanita-wanita yang nifas, mereka wajib mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Jadi wanita haid tidak puasa, wanita nifas tidak puasa, tetapi mereka wajib mengqadha puasa tersebut. Wala taqdi as-salah, dan mereka tidak wajib mengqadha salat yang mereka tinggalkan dikarenakan haid dan nifas. Li'anna wujudad dam yamna'u wujubuhuma. Karena apa namanya adanya darah, ya, menghalangi atau menjadikan mereka tidak wajib mengerjakan keduanya. Jadi ketika ada darah, baik itu darah haid, darah nifas, mereka menjadi tidak wajib mengerjakannya. Wa qada'us shaum, ya, adapun kenapa kok puasa diperintahkan diqada sedangkan salat tidak, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa qada'us shaum, adapun kenapa saum wajib diqadha atau diganti, wajaba bi amrin jadidin minasyari', wajib dengan perintah yang baru. Artinya syariat melarang wanita haid dan nifas untuk puasa. Sebagaimana syariat melarang wanita haid dan nifas untuk sholat. Hanya saja di poin ini antara sholat dan puasa sama. Apa itu? Anna syari yanha al-ha'id wan nufasa anisiyam wassalah. Syariat melarang wanita haid dan nifas untuk sholat. Di poin ini sama antara sholat dan puasa. Hanya saja wajib mengqadha puasa bi amrin jadidin. Wajib mengqadha puasa karena ada perintah yang baru. Sedangkan dalam sholat, dia hanya sampai di larangan untuk sholat dan tidak ada perintah yang lain yang memerintahkan mereka, yaitu wanita haid dan nifas, untuk mengqadha sholatnya. Ya, artinya, dalam kasus puasa, ada larangan puasa, di waktu yang sama ada perintah untuk mengqadha. Tetapi di dalam kasus sholat, ada larangan mengerjakan sholat, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan diperintahkannya untuk wanita haid dan nifas mengqadha salat. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa qada'us shaum wajaba bi amrin jadidin minasyari'. Ya, adapun qada puasa atas wanita yang haid dan nifas wajib dengan perintah yang baru yang berasal dari asy-syari', ya, penentu syariat. Lalu dikatakan di sini, dalilnya mana, argumentasinya mana, berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Mu'adzah, anna imra'atan qalat li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Ada seorang wanita yang berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atajzi ihdana salataha idza taharat. Apakah salah seorang dari kami, yaitu kaum wanita, harus mengqadha salatnya apabila dia suci dari haid dan nifas? Faqalat, maka Ummul Mukminin berkata, aharuriyatun anti? apakah engkau pengikut Khawarij? Kata Aisyah. Ya, karena Khawarij adalah firqah pertama, awalul firq fil Islam, firqah pertama dalam Islam yang muncul, atau penyimpangan pertama kali yang muncul berupa kelompok yang besar itu Khawarij. Jadi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha masih hidup, ada seorang wanita yang bertanya, ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah kami kaum wanita harus mengqadha salat kami? Aisyah tidak langsung menjawab ya atau tidak, tetapi beliau berkata, apakah engkau wahai penanya pengikut Haruriyah, yaitu nama lain daripada Khawarij. Ya, kelompok Khawarij dalam ilmu akidah adalah kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin disebabkan oleh melakukan dosa-dosa besar, dan mereka memiliki ciri memerintahkan untuk memberontak kepada para pemimpin yang mereka anggap melakukan kemaksiatan. Ini Khawarij, ya, Khawarij. Dan dalam akidah Khawarij, mereka meyakini bahwa wanita haid wajib mengqadha salat sebagaimana mereka wajib mengqadha puasa. Ya, ini dalam keyakinan yang menyimpang, yaitu akidah Khawarij. Oleh karenanya ibunda kita Aisyah berkata, apakah engkau pengikut Khawarij? Wahai wanita yang bertanya, apakah wanita wajib mengqadha salat dikarenakan haid? Lalu Aisyah berkata, kunna nahidu ma'an nabi fala ya'murna bihi. Dahulu di masa Nabi kami para wanita haid, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi tidak pernah memerintahkan kami untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan dikarenakan haid dan nifas. Lalu dikatakan fala naf'al, au qalat fala naf'alhu, atau Aisyah berkata kami tidak melakukannya. Dalam riwayat Imam Muslim menggunakan lafaz yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan fanu'mar biqada'is shaum wa lanu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini dia ya, cukup panjang dalil-dalil yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Begitupun di sini beliau membawakan riwayat ya dari Mus'ah qalat, satu ketika beliau menemui Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah, sambil berkata, ya ummal mu'minin, wahai ummal mu'minin, inna samurata ibna jundab ya'murun nisa'a yaqdina salatal mahid. Samurah bin Jundub, seorang sahabat Nabi, memerintahkan para wanita untuk mengqadha salat ya yang dia tinggalkan ketika dia masa haid. Maka Ummu Salamah berkata, la yaqdin, jangan, wanita tidak ada perintah untuk mengqadha salat. Ya kanatil mar'atu min nisa'in nabi, dahulu wanita di zaman Nabi, begitupun istri-istri Nabi, taq'udu fin nifasi arba'ina lailah. Mereka menunggu masa nifas itu sekitar 40 hari ya. La ya'muruhan nabi biqada'i salatin nifas, dan Nabi tidak memerintahkan para wanita yang meninggalkan salat karena nifas untuk mengqadha salat mereka. Ya, hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Begitupun ma'asirul muslimin rahimakumullah, tentunya di antara perkara yang dilarang adalah mashul mushaf wa hamluhu wa qiraatul Qur'an, yaitu memegang mushaf, membawa mushaf dan membaca Al-Qur'an ya. Di antara dalil yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Waqi' ayat 79, di mana Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan ini ditegaskan oleh hadis riwayat Imam Malik, di mana Rasulullah bersabda, la yamas Al-Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, suci dari hadas kecil ataupun suci dari hadas besar. Begitupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u al-junub wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh wanita yang haid, ya, laki-laki yang junub membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Sadi, riwayat At-Tirmidzi dan riwayat Ibnu Majah. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hafizahullahu taala, wa tuqasun nufasa'u alal haid. Wanita nifas dikiaskan hukumnya kepada wanita haid. Artinya dikiaskan tentang tidak bolehnya mereka mashul mushaf, menyentuh mushaf, hamluhu membawa mushaf, wa qira'atul Quran. Itu disamakan antara hukum wanita haid dan hukum wanita nifas. Lalu dikatakan di sini yang selanjutnya yang dilarang adalah at-tawaf. Berarti sudah berapa ini yang dilarang? Yang pertama sholat dan puasa, itu sudah dilarang, ya. Hanya saja dilarang dilarang puasa, dilarang sholat. Hanya saja puasa diperintahkan untuk diqadha, ya, sedangkan saum tidak puasa diperintahkan untuk diqadha, sedangkan sholat tidak diperintahkan untuk diqadha. Itu sudah kita baca dalil-dalilnya. Yang kedua adalah mashul mushaf wa hamluhu wa qira'atul Qur'an. Menyentuh, membawa, dan membaca Al-Qur'an. Ya, ini yang sedang kita baca dalil-dalilnya. Yang ketiga yang dilarang adalah at-tawaf. Apa itu at-tawaf? Yaitu berputar-putar, ya, sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah di mengelilingi Ka'bah. Lalu dikatakan di sini, wa yamtani'u 'alal haidhi wan nufasa at-tawaf hatta taghtasil. Wanita yang haid dan juga para wanita yang nifas tidak boleh mereka tawaf di Ka'bah sampai mereka mandi. Artinya sampai mereka suci, kemudian mereka mandi, barulah mereka boleh tawaf di Ka'bah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kharajna la nara illa al-hajj. Satu ketika kami keluar, ya, kami menyangka kami bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, kata Aisyah radhiyallahu taala an. Falamma kunna bi Sarafa, ya, tatkala kami sampai di satu tempat yang namanya satu tempat antara Mekah dengan Madinah, aku mengalami haid. Sampai di tempat yang namanya Sarif, aku mengalami haid, kata Ummul Mukminin. Fadakhala alayya Rasulullah wa ana abki. Maka Rasulullah datang menemuiku dan aku dalam kondisi sedang menangis, ya. Maka Rasulullah berkata, malak, ada apa denganmu ya Aisyah? Apakah engkau haid sehingga engkau menangis? Kultu, aku katakan, na'am, betul ya Rasulullah, aku haid. Maka dikatakan, inna hadha ya amrun, ya, au amran katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang sudah Allah tuliskan atas putri-putrinya Adam, atas kaum wanita. Faqdi ma yaqdi al-hajj. Laksanakanlah wahai Aisyah apa-apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji. Ghaira an la tatufi fil bait, kecuali tawaf. Itu tidak boleh, tapi selebihnya silakan kerjakan apa yang dilakukan jamaah haji, kecuali engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Karena kenapa? Tawaf itu seperti salat, ya. Illa annaha yajuzu fihi al-kalam, hanya saja boleh dalam tawaf itu berbicara. Jadi bedanya tawaf dengan salat hanyalah kalau salat tidak boleh kalam, bicara, sedangkan dalam tawaf boleh seorang untuk berbicara. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada matan, ya, perkataan dari muallif rahimahullahu taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, rahimahullah, wa yuhramu uburul masjid in khafat talwithuhu. Yuhram uburul masjid in khafat talwithuhu. Dan diharamkan seorang wanita melewati masjid, ya, apabila dia khawatir akan mengotori masjid tersebut. Artinya darahnya, mohon maaf, mengotori masjid tersebut. Maka dalam kondisi ini, ya, ada kekhawatiran dia akan mengotori masjid, maka dia haram walaupun sekedar lewat. Hal ini ma'asirul muslimin dikatakan oleh beliau, ya, oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yuhramul muqthu fil masjid alal haidi wan nufasa illa li udhrin. Diharamkan wanita haid dan wanita nifas berdiam diri di masjid kecuali apabila ada uzur. Ka khaufi ala nafsin aw malin, seperti khawatir atas keselamatan diri atau harta. Fala ta'takifa ay min huma athna'a sailani dam. Maka tidak boleh ketika kondisinya darah haid, ya, darah haid sedang keluar atau darah nifas misalnya sedang deras-derasnya, mereka berdiam diri di dalam masjid. Begitupun wala ba'dan qita'ihi, tidak boleh juga berdiam di dalam masjid walaupun sudah putus, ya, sehingga mereka bersuci. Wa kadzalika yamtani'u 'alaiha ad-dukhul in khafat talwithuhu, sebagaimana dilarang mereka masuk ke dalam masjid apabila kaum wanita khawatir akan mengotori masjid dengan darah yang keluar dari mereka. Hal ini ma'asirul muslimin, saudaraku sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, jaa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad datang, wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid. Adapun pintu rumah para sahabat menghadap ke Masjid Nabawi. Pintu rumah para sahabat menghadap ke Masjid Nabawi. Faqal, maka baginda Rasulullah bersabda, wajjihu hadhil buyut anil masjid. Palingkan rumah-rumah ini dari masjid. Artinya jangan dihadapkan ke masjid. Thumma dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah setelah memerintahkan para sahabat mengubah arah rumahnya. Artinya tidak mengarahkan arah pintu rumahnya ke arah masjid. Setelah beliau memerintahkan untuk mengubah posisi pintu rumah para sahabat, maka Nabi pun masuk ke dalam rumahnya. Walam yasna'il qawmu syai'a. Para sahabat belum melaksanakan perintah Nabi. Raja'an an tanzil fihim rukhsah. Mereka masih berharap mudah-mudahan turun rukhsah, keringanan dari Allah. Fakharaja ilaihim ba'd. Setelah itu pun Nabi kembali keluar menemui para sahabat sambil menegaskan larangan, wajjihu hadhil buyut anil masajid. Ya, palingkan rumah-rumah ini, pintu-pintu rumah yang menghadap ke masjid, palingkan ke arah yang lain. Fa inni, sesungguhnya diriku, kata baginda Rasulullah, la uhillul masjid li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang-orang yang junub, ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa yuqasun nifas alal haid al-madhkur fil ahadith li'annahu fi ma'nahu. Dan dikiaskan lagi-lagi wanita nifas kepada hukum haid, karena antara nifas dan haid itu memiliki satu makna yang sama. Ya, satu makna yang sama. Wa hamlun nahyi huna alal muqath halat talwith. Ya, dikatakan di sini, dan para ulama membawa larangan yang ada di dalam hadis-hadis ini pada kondisi khawatir mengotori masjid. Fa idza lam takhsha at-talwis fala mani' minal ubur kal junub. Tetapi kalau seandainya tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, maka tidak masalah kalau sekedar lewat saja. Ya, kalau tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, maka wanita yang haid dan nifas tidak masalah kalau sekedar lewat saja. Berdasarkan ayat yang sudah sering kita baca sebelumnya, firman Allah surat An-Nisa ayat 43, illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu, ya, kecuali yang hanya sekedar lewat saja, itu pun dengan syarat Adam al-khawb minat talwith, tidak ada kekhawatiran dapat mengotori masjid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih kaitannya dengan haid dan nifas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, berkata, qala li Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawilini al-khumrah minal masjid, ambilkan untukku sajadah, ya, sujadah, yaitu sajadah bahasa kita, ya, ambilkan untukku sajadah dari masjid. Ini yang dikatakan Nabi kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, inni haidun, aku sedang haid ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna haidataki laisat fi yadiki, sesungguhnya darah haidmu itu bukan di tanganmu. Ya, bukan di tanganmu. Artinya tidak masalah wanita haid masuk ke masjid selama dia tidak khawatir akan mengotori masjid tersebut. Lalu dikatakan di sini, begitupun diriwayatkan oleh Maimunah. Maimunah istri baginda Rasulullah, ya, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah yadau ra'sahu fi hijri ihdana fayatlu al-Qur'an wahiya haidun. Nabi biasa bersandar badan kepada istrinya sambil membaca Al-Qur'an sedangkan istrinya sedang haid. Lalu dikatakan, wataqumu ihdana bil khumrah ilal masjid fatabassutuha wa hiya haidun, sebagaimana kami biasa membantu Nabi membentangkan sajadah beliau di masjid padahal kami dalam kondisi haid. Artinya sebenarnya badan wanita itu tidak najis ketika dia haid. Yang najis ya sekedar darahnya saja. Oleh karenanya yang dilarang itu hanya berjima, yaitu menyetubuhi, itu yang tidak boleh. Adapun kita berinteraksi seperti biasa, ataupun mohon maaf seorang laki-laki mohon maaf mencumbu istrinya selama dia tidak menjima, maka itu secara hukum syariat tidak masalah. Nah, ini ya sudah berapa poin. Yang pertama, diharamkan atas haid dan nifas apa yang diharamkan untuk junub. Apa tadi? Salat, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an, tawaf dan berdiam di dalam masjid. Itu sudah kita baca dalil-dalilnya. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, adalah yang dilarang adalah al-wat'u. Al-wat'u. Apa itu al-wat'u? Yaitu berjima. Dilarang, haram untuk menjima atau mencampuri wanita yang sedang dalam kondisi haid atau kondisi nifas, ya. Hal ini ma'asirul muslimin, ya, berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 222, ya, di mana Allah berkata, fa'tazilun nisa'a fil mahiyad, ya, tinggalkanlah, jauhilah wanita, artinya jangan kalian mencampuri mereka dalam kondisi mereka sedang haid, sehingga mereka bersuci. Kalau mereka sudah bersuci, maka boleh bagi kalian mendatangi atau mencampuri istri kalian. Diriwayatkan, lalu dikatakan di sini, wal istimta'u fima baina surrati war rukbati. Begitupun dilarang, ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun nanti di mazhab Imam Syafi'i terdapat khilaf dalam poin ini. Apa poin ini? Yaitu larangan, mohon maaf, mencumbu istri antara pusar dengan lutut. Artinya seorang suami, dia boleh mendekati istrinya, tapi dia tidak boleh mendekati antara pusar dengan lutut. Itu dilarang di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun nanti para ulama Syafi'iyah beda pendapat. Kalau Imam An-Nawawi, ya, sebagaimana disebutkan nanti dalam kitab Mughni Muhtaj, beliau lebih sederhana dalam poin ini. Lebih sederhana dalam poin ini dalam arti kata beliau, ya, silahkan selama tidak dijima, selama tidak dicampuri, ya, selama tidak bertemu khitan dengan khitan, maka tidak masalah antara pusar dengan lutut. Selama tidak, mohon maaf, dukhul, ya tidak ada pertemuan khitan. Nah, itu pendapat Imam An-Nawawi. Walaupun pendapat yang mu'tamad di mazhab Syafi'i, tidak boleh istimta' bersenang-senang fima baina surrah war rukbah, antara pusar dengan lutut. Mari kita lihat dalilnya. Dalilnya ma'asirul muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kanat ihdana idza kanat haidhon. Kami ya para istri Nabi apabila berada dalam kondisi haid, fa arada Rasulullah, dan Rasulullah menginginkan kami, yaitu mendekati kami, mohon maaf misalnya bercumbu, amaroha antatazira, maka Nabi akan memerintahkan para wanita istrinya ya untuk pakai izar, ya memakai sarung, tentunya menutupi pusar dengan lutut. Summa yubashiruha, kemudian Nabi mendekati istrinya. Qalat, ya, lalu Aisyah berkata, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabi yamliku irbahu, dan siapa di antara kalian ya yang bisa mengendalikan nafsunya sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mengendalikan apa syahwat yang ada dalam diri beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini yang menjadi syahid adalah Nabi memerintahkan istrinya apabila Nabi hendak mendekati mereka untuk satu kebutuhan selain daripada jima, itu Nabi memerintahkan mereka menggunakan izar atau sarung. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, ada beberapa riwayat yang disebutkan di sini dari Abdullah ibni Sa'ad al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Rasulullah. Ya, Abdullah ibni Sa'ad al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ma yahillu li minam ra'ati wa hiya haid, apa yang dihalalkan untukku ya Rasulullah dari istriku kalau istriku sedang haid. Maka Rasulullah berkata, laka ma fauqal izar, laka ma fauqal izar, yang boleh untukmu adalah yang di atas sarung. Nah, ini dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh mendekati antara bagian pusar sampai ke lutut. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, faqad dallat hadhil ahaditsu bimafhumiha annahu yuhramul istimta bima yasturuhul izar adatan. Hadis-hadis ini, ya hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, hadis siapa lagi tadi, Abdullah ibni Sa'ad al-Ansari, hadis-hadis ini mafhum memberikan kita pemahaman annahu sesungguhnya yuhramu diharamkan istimta' bersenang-senang bima yasturuhul izar adatan, bersenang-senang di bagian yang biasa ditutup oleh sarung, karena Nabi memerintahkan istrinya menggunakan sarung menutup bagian pusar dan bagian lutut. Wa huwa ma baina surrah war rukbah, dan yang ditutup oleh izar umumnya adalah kata beliau antara pusar sampai ke lutut, ya. Wakila, dan ada pendapat di mazhab Imam Syafi'i, la yuhram, tidak masalah kita mohon maaf bersenang-senang selama tidak mencampurinya di bagian manapun. Wa khassa mafhum hadhil ahadits, dan mereka menghususkan memahami hadis-hadis yang tadi kita bacakan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari Anas, di mana Nabi berkata, ya, setelah turunnya firman Allah wa yas'alunaka 'anil mahid yang tadi sudah kita baca ya, apa kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah apa saja dengan istrimu kecuali bercampur badan, ya, kecuali bertemu dua khitan, ya. Dikatakan di sini qala fi mughnil muhtaj, dikatakan dalam kitab Mughni Muhtaj, ya, waqtara ay An-Nawawi, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi lebih sederhana. Sederhananya apa? Silahkan lakukan apapun, yang penting jangan bercampur. Tapi kalau pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, antara pusar dengan lutut, itu apa namanya, tidak boleh. Kata mereka, kalau boleh, ngapain Nabi Muhammad SAW memerintahkan para istrinya menutup antara pusar dengan lutut. Tapi kalau Imam Nawawi memahaminya dengan hadis Anas, kata Nabi, lakukan apa saja, yang terpenting tidak berjima. Yang terpenting tidak bercampur, ya. Lebih mudah dipahami apa pendapatnya Imam An-Nawawi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal sekitar 3 menit lagi, ya. Kita baca sedikit. Begitupun dilarang untuk mentalak istri dalam kondisi haid. Ya, berarti sudah berapa poin ini? Yang pertama tadi salat, menyentuh mushaf, membaca mushaf, tawaf, iktikaf di masjid itu dilarang. Begitupun puasa tadi sudah kita bahas. Lalu lewat di masjid kalau khawatir mengotori, ya, lalu dicampuri, dijima tidak boleh. Begitupun bersenang-senang antara pusar dengan lutut tidak boleh di mazhab Imam Syafi'i, walaupun terjadi khilaf. Yang selanjutnya yang dilarang kaitannya dengan haid dan nifas adalah at-talaq. Ya, di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yamtani'u 'ala az-zauj an yutalliqa zaujatahu halal haidi aw an-nifas. Tidak boleh seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi sedang haid atau nifas. Hatta law auqa'ahu yauma tuhriha hala taqattu'i haidha aw nifasiha. Bahkan kalaupun dia mentalaknya di masa suci. Maksudnya begini, haid itu kan kadang datang, pergi sehari, besoknya datang lagi. Nah, kalau seandainya dia mentalak di masa pas hilang darahnya, itu tidak boleh. Karena itu dianggap masih masa haid. Jadi, baik ketika darahnya memang ada, atau ketika darahnya tidak ada, tetapi masih di masa haid, itu dilarang untuk seorang suami mentalak istrinya. Li'annahu hukman, ya, karena kondisi suci di antara dua haid itu dihukumi haid. Fa in tallaqaha, apabila seorang suami terlanjur mentalak istrinya, hala dzalika, dalam kondisi tersebut waqa'at talak, talaknya dianggap jatuh, ya, wa uthim, dan dia dianggap berdosa, wa wajaba 'alaihi an yuraji'aha, dan dia wajib merujuk istrinya. Artinya dari sisi talaknya jatuh talak satu, dan dia wajib merujuk istrinya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis riwayat al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Ibnu Umar pernah mentalak istrinya dalam kondisi haid, ya, di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya Ibnu Umar, yaitu Umar, menanyakan hal tersebut kepada Nabi. Faqala Rasulullah, murhu falyuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan anakmu Abdullah untuk merujuk istrinya. Ya, artinya talaknya dianggap jatuh, tetapi harus dirujuk. Ya, harus dirujuk. Ya, harus kembali lagi. Thumma liyumsikaha hatta tathur. Kemudian ditahan sampai dia suci. Artinya jangan ditalak, ya, sampai dia suci. Summa tahid, summa tathur. Kemudian dia haid lagi, kemudian dia suci. Ya, kemudian setelah itu kalau dia ingin melanjutkan, ya, amsaka ba'du wa insya'a tallaqa. Setelah itu kalau dia mau menahannya, ya, silahkan. Artinya tetap menjadi istrinya. Atau kalau mau ditalak pun silahkan dia talak. Artinya tidak boleh mentalak dalam kondisi haid. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan yang terakhir di sini, at-taharah biniyati rafil hadas. Haram bagi seorang wanita mandi dalam kondisi haid dengan niat untuk mengangkat hadas. Karena itu bermain-main dengan agama. Ya, karena itu bermain-main dengan agama. Artinya kalau seorang wanita darahnya masih keluar, lalu dia mandi, saya berniat untuk raf'ul hadas, itu tidak boleh. Karena itu bentuk bermain-main dengan agama. Di sini dikatakan, wadhalika, maksudnya adalah hal itu halal istimrarid dam, saat darah masih keluar. Li'anna hadasaha mustamirrun falayar tafi'. Karena selama hadasnya masih ada, maka tidak bisa diangkat. Faniyatu hadzalika tala'ubu fid-din. Dan barang siapa di antara wanita yang mandi besar sambil niat ingin mengangkat hadas padahal darahnya masih keluar, itu adalah termasuk kategori mempermainkan agama. ya, mempermainkan agama. Oleh karenanya dikatakan di sini dilarang seorang wanita yang haid dan nifas dia mandi dengan niat raf'il hadas. Wallahu a'lam bishawab ma'asirul muslimin. Ini yang bisa kita bahas ya, tidak terasa sudah jam 6 lewat 2 menit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.